diri ini tak sadar bahwa rasa sombong dan bangga diri sudah merasuki diri, halus dan perlahan masuk ke dalam hati. Tak terasa datangnya, namun ini terjadi hingga diri ini merasa sudah suci dan paling suci. Yo, yo. Assalamualaikum brother Villa. Yeah. Villian is in the house. Tony Hidayatullah is in the house. Yeah. Jangan kau benci dia yang menurutmu kotor dan hina. Belum tentu kau yang baik di mata Tuhan. Sering ku merasa angkuh di kala di tengah mereka. Skalanya dan ku merasa bangga, dan itu semua atas segala usaha. Dirikulah semata dan hebatku penyebabnya. Ilmu belum seberapa tapi besar kepala, merasa lebih baik di antara yang lainnya. Yang lain kotor, yang lain hina, yang lain salah. Akulah saja yang layak masuk surganya. Diri ini tak sadar ada yang tersakiti. Bahkan sesekali mulutku melukai hati. Dalam kendali, luar kendali, tak sadar diri, semua terjadi, terjadi berkali. Sungguh mereka tak tahu tingkah laku dan segala yang ada pada diriku. Mulutku, mataku, tanganku, kakiku, hatiku ini sungguh kotor dan tak tahu malu. Jangan kau benci dia yang menurutmu kotor dan hina. Belum tentu kau yang baik di mata. Terhalangi oleh hitam, titik hitam, hingga tak lagi mampu untuk memahami. Benar salah kau tak tahu lagi, berani diri seakan telah mati. Mendekatlah kepadanya, karena nyala Allah yang akan menolong kita. Tak pernah ku dengar nasihat orang tua, katanya semua sikapku ini sungguh tercela. Tak apa ku dengarkan mereka sesekali saja, di lain waktu ku anggap itu lalu ku sibuk oleh aib orang lain. Terus dicari dan terus-terus dikoreksi. Ini menjadi tradisi sehari-hari, tapi kesalahan dalam diri sendiri ku tutupi. Namun di belakang sungguh mereka tak tahu tingkah laku dan segala yang ada pada diriku. Mulutku, mataku, tanganku, kakiku, hatiku ini sungguh kotor dan tak tahu malu. Astagfirullahalazim. Ya Rob, kuatkan diri ini untuk bisa menata hati dengan baik, dengan benar. Karena engkaulah yang maha memiliki raga ini. Engkaulah yang hanya bisa menolongku dari buruknya hati, ya Rob, dari jahatnya hati. Ampuni kami, ya Allah.